Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang mandi wajib, yaitu mandi junub. Tata cara mandi, rukun-rukunnya, dan tata cara yang mustahab. Kali ini kita akan membahas al-aghsal al-mustahabbah, yaitu mandi yang hukumnya adalah mustahab, yaitu mandi yang hukumnya adalah sunnah. Ada beberapa keadaan kita disunnahkan untuk mandi. Yang pertama adalah al-ightisalu 'inda kulli jima'in, yaitu mandi setiap kali jima. Li hadithi Abi Rafi' anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawafa dhata lailatin ala nisa'ihi yaghtasilu 'inda hadhihi wa 'inda hadhihi. Abu Rafi' menceritakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bergantian mendatangi istrinya pada suatu malam, mandi di rumahnya istri yang ini dan mandi di rumahnya istri yang itu. Qala faqultu ya Rasulullah, maka Abu Rafi' berkata, ya Rasulullah, ala taj'aluhu wahidan, kenapa engkau tidak menjadikan satu mandi saja? Qala hadza azka wa atyab wa athhar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini lebih bersih, lebih baik, dan lebih suci. Jadi apabila ingin mengulangi hubungan suami istri, ini disunnahkan untuk mandi. Namun apabila seseorang tidak mandi lebih dahulu, ini juga diperbolehkan. Dari hadis di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi seluruh istrinya dalam satu waktu, dalam satu malam. Dan perkara semacam ini bukanlah sesuatu yang aib untuk diketahui oleh orang lain. Dalam sebuah kisah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke masjid, yaitu untuk mengimami sholat jamaah. Ketika makmumnya sudah berdiri dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mau mengangkat tangannya Allahu Akbar, beliau ingat sesuatu. Maka beliau berpaling kepada seluruh para sahabat, makanakum, tetaplah kalian ada di tempat kalian. Itu tetaplah berdiri, tunggu. Kemudian Rasulullah keluar, kemudian kembali, dan ketika kembali masih ada sisa-sisa air yang menetes dari rambut beliau. Artinya apa? Beliau ingat bahwasannya beliau dalam keadaan junub dan belum mandi. Ketika akan sholat, Rasulullah ingat, kemudian pulang mandi, kemudian sholat mengimami para sahabat. Nah, ini bisa diketahui Rasulullah SAW mendatangi seluruh istrinya karena rumah-rumah istri beliau ini saling berdampingan. Dan subhanallah, Abu Rafi' melihat seluruhnya, artinya apa, Rasulullah masuk ke rumah ini, masuk ke rumah ini. Kemudian beliau bertanya, kenapa tidak cukup mandi satu kali saja? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ini lebih bersih, ini lebih baik, dan ini lebih suci. Dari hadis di atas juga bisa kita ambil faedah bahwasannya suatu kewajiban, suatu kafarah atau suatu kewajiban apabila ada beberapa sebab, dan sebab pertama ini belum dilakukan pembersihnya, maka cukup dengan satu pembersih saja. Cukup dengan satu pembersih saja. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jima dengan istri yang ini seharusnya satu kali mandi. Kemudian jima dengan istri yang itu seharusnya satu kali mandi. Namun kalau jima dengan seluruh istrinya kemudian satu kali mandi, ini sudah cukup, sudah membersihkan seluruh apa junub yang beliau lakukan. Contoh yang lain ini seperti disebutkan oleh para ulama, ketika seseorang jima di siang hari bulan Ramadan kemudian dia makan. Kita tahu bahwasannya makan, minum, jima ini adalah membatalkan puasa. Apabila seseorang jima berarti batal puasanya, apabila seorang makan batal puasanya. Nah, apakah dia harus membayar dua kafaroh? Apakah dia harus mengganti dua hari atau cukup sehari? Jawabannya cukup sehari. Kenapa? Karena ketika batal dengan jima, maka seluruh yang tadinya dilarang hukumnya adalah boleh. Maka dia boleh makan karena sudah batal, dan dia boleh minum. Dan hadis ini membantah sebagian pendapat orang yang mengatakan bahwasannya pada bulan Ramadan tidak boleh membuka warung. Sebagian mengatakan demikian. Jadi tabu kalau ada warung yang dibuka di mana, di siang bulan Ramadan. Ini pun perlu diperinci. Kalau memang dia punya warung di tempat umum yang di situ banyak musafir, ini tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah seperti di Mekah dan di Madinah. Ini Ibnu Utsaimin mengatakan ini bukan aib, karena sebagian musafir memang diperbolehkan untuk makan, dan orang yang punya uzur untuk makan juga tidak ada aib untuk makan di depan orang yang berpuasa. Masing-masing punya kewajiban dan masing-masing punya rukhsah dan keringanan. Kemudian yang kedua adalah al-iqtisalul mustahadah likulli sholatin, yaitu mandinya wanita yang mustahadah untuk setiap kali sholat. Istihadah ini adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita, bukan karena haid, bukan karena nifas. Jadi darah yang keluar dari rahim itu ada dua yang diakui oleh syariat kita. Artinya apa? Ini diwajibkan untuk mandi, tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, yaitu darah haid dan darah nifas. Adapun selain itu dihukumi darah istihadah. Jadi keluarnya darah apabila diketahui sebabnya karena apa? Datang bulan karena melahirkan, maka ini adalah darah haid dan darah istihadah. Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh memegang mushaf, tidak boleh tinggal di masjid lama, dan seterusnya. Adapun selain itu disebut darah istihadah. Dan insyaallah akan kita bahas secara terperinci dalam bab tersendiri sebelum kitab al-wudu. Naam. Sebelum kitab sholah. Naam. Maka wanita yang terkena penyakit istihadah ini dianjurkan untuk mandi setiap kali sholat. Atau lidzuhri wal asri jami'an ghuslan. Atau kalau ini memberatkan, dia diperbolehkan menjama antara zuhur dan asar dengan satu kali mandi. Maksudnya menjama di sini adalah jamak suri. Sebagian mengatakan jamak suri. Jamak suri itu apa? Jamak yang bukan karena seseorang menggabungkan sholat dalam salah, menggabungkan dua sholat dalam salah satu waktu sholat. Misalnya zuhur dan asar dilakukan pada waktu zuhur, jamak takdim. Zuhur dan asar dilakukan pada waktu asar, ini adalah jamak hakiki. Ada jamak suri, ini adalah wanita yang mustahadah ingin menjamak sholat. Artinya apa? Dia sholat zuhur di akhir waktu zuhur, dan dia sholat asar di awal waktu asar. karena wanita tidak wajib sholat jamaah, dia bisa sholat di rumahnya sendiri. Misalnya waktu asar ini jam 3, maka dia mandi jam 3 kurang 20 menit, mandi, selesai mandi jam 3 kurang 10 menit misalnya, atau kurang 15 menit, kemudian dia sholat zuhur, menunggu sebentar, kemudian adzan, kemudian dia sholat asar. Walil maghrib wal isya jami'an ghuslan, kemudian untuk sholat maghrib dan isya ini satu kali mandi. Walil fajri ghuslan, dan untuk sholat subuh ini mandi, satu kali mandi. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, inna umma habibah ustuhidat fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Ummu Habibah ini pernah terkena darah istihadah, yaitu mengalami istihadah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fa amaraha bil ghusli kulli salatin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia agar mandi setiap kali salat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa fi riwayatin anha, kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, ustuhidat imra'atun ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang istihadah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa umirat an tu'ajjal al-asra wa tu'akhkhar adh-dhuhr. Maka dia diperintahkan untuk mempercepat waktu sholat asarnya dan mengakhirkan waktu zuhurnya. Yaitu sholat asar dilakukan di awal waktunya, kemudian sholat zuhur dilakukan di akhir waktunya. Wa taghtasil lahuma ghuslan wahidan, dan diperintahkan hanya cukup dengan satu kali mandi. Wa tu'akhkhar al-maghrib wa tu'ajjal al-isya, kemudian sholat maghrib ini diakhirkan, kemudian sholat isya ini dipercepat, itu apa, dilakukan di awal waktunya. Wa taghtasilu lahuma ghuslan, kemudian mandi dengan satu kali mandi. Wa taghtasilu li sholati subhi ghuslan, dan cukup mandi satu kali ketika, yaitu wa taghtasilu, dan mandi untuk sholat subuhnya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, darah istihadah ini disebutkan oleh sebagian ulama darahnya adalah termasuk darah najis. Ini disebutkan dalam madhab kita, madhab Asy-Syafi'i. Karena dalam madhab kita punya sebuah kaidah, seluruh yang keluar dari kubul dan dubur ini hukumnya adalah najis, termasuk darah istihadah. Nah, apabila seseorang berpendapat bahwasannya darah istihadah ini hukumnya adalah najis, kalau ini dihukumi najis, berarti mandinya di sini adalah mandi apa? Mandi untuk mengangkat najisnya. Berarti mandinya di sini adalah mandi untuk mengangkat najis. Apa perlu wudu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan wudu. Tadi cukup mandi. Mandinya apa? Mandi mustahabbah. Berarti mandi mustahabbah itu adalah mandi yang bisa mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi setiap kali jima. Ini mustahabbah. Kalau seseorang berkata bahwasannya seseorang yang mandi ini sudah cukup apa? Tidak perlu wudu lagi. Apa dalilnya? Dalilnya seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu hadisnya Fatimah binti Abi Hubaysh. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Idza aqbalat haidatuki fada'is shalah." Apabila haidmu ini sudah datang, maka tinggalkan sholat. Wa idza adbarat faghtasili wa sholli. Apabila sudah selesai masa haidnya, maka mandilah dan sholatlah. Tidak ada perintah wudu. Demikian juga wanita mustahadah yang ingin mandi setiap kali sholat, berarti tidak perlu wudu lagi, cukup langsung sholat. Kemudian yang ketiga, al-ightisal ba'dal ighma, yaitu mandi setelah hilang kesadaran, yaitu setelah pingsan. Li hadisi Aisyah radhiyallahu anha qalat, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala asallan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat parah sakitnya, itu hampir pingsan menahan sakit. Kemudian di dalam keadaan semacam ini Rasulullah masih sempat menanyakan, asallan nas, apakah orang-orang sudah sholat jamaah? Maksudnya sholat di sini adalah sholat jamaah. Faqulna la, maka kami menjawab belum. Hum yang tadhirunaka ya Rasulullah, mereka semua menunggu engkau ya Rasulullah. Faqala da'uli ma'an fil mikhdab, tolong letakkan, sediakan untukku bejana yang penuh dengan air. Qalat fafa'alna, kemudian Aisyah berkata, kami lakukan seperti yang beliau minta. Faghtasala summa dhahaba liyanu'a fa'ughmiya alaih, kemudian Rasulullah mandi. Selesai mandi, beliau berdiri untuk berangkat sholat jamaah. Ternyata beliau pingsan lagi. Kemudian siuman, thumma afaqa, kemudian beliau siuman, faqala asallan nas, kemudian beliau bertanya kembali, apakah manusia sudah sholat jamaah? Faqulna, maka kami menjawab, la, belum. Hum yang tadhirunaka ya Rasulullah, mereka menunggu engkau ya Rasulullah. Faqala da'u li ma'an fil mikhdab, siapkan air dalam bejana. Qalat fa fa'alna, Aisyah berkata, kami lakukan seperti yang beliau minta. Faghtasala summa dhahaba liyanu'a fa ughmiya 'alaihi summa afaqa, kemudian Rasulullah pergi mandi, kemudian ketika bangkit akan berangkat sholat, beliau pingsan kembali. Kemudian untuk ketiga kalinya beliau apa? Tersadar. Faqala asallan nas, apakah manusia ini sudah selesai sholat jamaah? Faqulna la, kami menjawab belum. Hum yang tadhirunaka ya Rasulullah, mereka menunggu engkau ya Rasulullah. Ini semua terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mandi setiap kali siuman dari pingsannya. Ini disebut mustahabbah, yaitu mustahab. Kenapa? Karena siuman, hilang akal, seperti dalam kitabul wudu, nawaqid al-wudu, ini kita bahas bahwasannya hilangnya akal ini termasuk pembatal wudu. Termasuk pembatal wudu. Nah, pembatal wudu itu berarti hadas apa? Hadas asghor, yaitu hadas kecil. Dan hadas kecil ini seharusnya cukup dengan apa? Dengan wudu. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi. Berarti mandinya ini bukan mandi wajib, karena mandinya ini bukan untuk mengangkat hadas akbar, tapi mandinya ini untuk mengangkat hadas asghor. Maka di sini mandi hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Kemudian yang keempat, al-ightisal min dafnil musyrik, yaitu mandi setelah memakamkan orang musyrik. Li hadisi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwasannya dia pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqol, kemudian dia berkata, inna Abu Thalib mata, sesungguhnya Abu Thalib telah meninggal. Siapa? Bapaknya Ali. Faqala idhab fawari, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, idhab fawari, pergilah dan makamkan dia. Falamma waraituhu, Ali berkata, ketika aku sudah memakamkannya, rajatu ilai, aku kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala li, dan Rasulullah berkata kepadaku, iqtasil, mandilah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, dari hadis di atas kita ambil faedah yang sangat penting, disebutkan oleh para ulama dalam Kitabul Janaiz, bahwasanya menghadiri kematian orang musyrik, orang kafir, hukumnya tidak boleh. Jadi mendatangi atau takziah atas kematian orang kafir, ini hukumnya tidak diperbolehkan. Karena takziah itu fungsi utamanya adalah mendoakan si jenazah. Maka Rasulullah SAW tidak menghadiri kematiannya Abu Thalib, dan dia berkata, idhab fawari, wahai Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, Ali, pergilah dan makamkan, pergilah dan makamkan. Rasulullah tidak datang, dan Ali disuruh datang ke sana karena sebuah darurat, yaitu untuk memakamkan bapaknya sendiri. Seandainya ada yang memakamkan selain dia, maka tidak boleh hadir pula. Karena takziah dalam agama kita ini adalah ibadah. Jadi takziah itu ibadah. Siapa bilang kalau takziah ibadah? Naam, karena setiap ibadah, salah satu tanda itu ibadah adalah ada pahalanya. Jadi setiap amalan ada pahalanya, berarti itu adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang takziah, ya, mensolati si mayit, kemudian mengantarkan si mayit ke pemakaman sampai selesai, maka dia dapat pahala dua kirot. Maka dia dapat pahala dua kirot. Satu kirot itu seperti apa? Satu kirot itu seperti Gunung Uhud, sebesar Gunung Uhud. Bagi yang pernah umroh, mungkin pernah ke Gunung Uhud, bisa dilihat seperti apa besarnya Gunung Uhud. Yang kita lihat dari apa pemakaman para syuhada Uhud, yaitu dari pekuburan para sahabat yang wafat di perang Uhud, kalau kita lihat itu memanjang, ya, itu bukan panjangnya. Kalau kita lihat dari atas, ternyata yang ke belakang itu lebih panjang lagi. Ini adalah pahala orang yang takziah. Maka takziah ini adalah ibadah, dan apabila yang meninggal adalah orang kafir, tidak boleh ditakziahi. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang kelima, al-ightisal lil 'idain wa yauma 'arafah, yaitu mandi ketika akan berangkat sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Demikian juga mandi pada hari Arafah. Lima, rawahul Baihaqi min tariqi Syafi'i an Zadan qala, dari hadis yang disebutkan oleh Imam Baihaqi, dari sanadnya Imam Syafi'i rahimahullah, dari Zadan dia berkata, sa'ala rajulun Aliyan radhiyallahu anhu anil ghusli. Ada seseorang yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang mandi. Jadi mandi-mandi yang dianjurkan dalam agama kita itu mandi apa saja? Qala, maka Ali berkata, "Ightasil kulla yaumin in syi'ta." Mandilah setiap hari kalau engkau mau. Faqala, "La, al-ghuslu alladhi wal ghuslu." Orang tersebut berkata, "Bukan itu yang saya tanyakan wahai Ali, bukan mandi sehari-hari. Akan tapi mandi yang itu adalah mandi dalam agama kita. Ada dalilnya, kita diperintahkan untuk mandi. Apa saja?" Qala yaumul Jum'ah. Maka Ali berkata, mandi pada hari Jumat. Wa yaumu Arafah, dan hari Arafah. Wa yaumun Nahri, dan mandi pada hari raya Idul Adha. Wa yaumul Fitri, dan mandi pada hari raya Idul Fitri. Ini adalah mandi-mandi yang mustahab. Mungkin ada yang mengatakan bahwasannya hari Jumat ini kita katakan wajib. Iya, karena satu dalil dengan dalil yang lain itu dalam ilmu usul fikih ada al-am, ada al-khos. al-am itu ada dalil umum yang menyebutkan sekelompok hukum ini dihukumi sunnah. Kemudian ada dalil lain yang mengkhususkan salah satunya, hukumnya wajib. Maka ini kita keluarkan dan kita katakan wajib. Berarti seluruh yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib ini hukum asalnya adalah sunnah. Kemudian ada dalil tersendiri yang menyebutkan tentang mandi hari Jumat yang dikatakan wajib, yaitu ghuslu yaumil Jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi hari Jumat ini wajib bagi setiap orang yang sudah dewasa, sudah baligh. Maka kita katakan bahwasannya mandi-mandi yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib itu seluruhnya sunnah kecuali mandi hari Jumat. Kemudian yang keenam, al-ghuslu min ghuslil mayyit, yaitu mandi ketika selesai memandikan jenazah, yaitu jenazah orang muslim, karena orang kafir tidak perlu dimandikan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, man ghassala mayyitan falyaghtasil, barang siapa yang memandikan jenazah maka hendaklah dia mandi. Kenapa kita katakan ini sunnah tidak wajib? Karena disebutkan dalam riwayat Abdullah ibnu Abbas bahwasannya jenazahnya orang muslim itu tidak najis. Nah, jenazahnya orang muslim itu tidak najis. Apabila itu tidak najis, maka kita perlu bertanya, mandinya ini karena apa? Mandinya ini karena apa? Apakah karena najis? Apakah karena junub atau yang lainnya? Maka kita kembali kepada hukum asal, bahwasannya ini hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang ketujuh, al-ghuslu lil ihram bil umrah awil hajj, yaitu mandi sebelum ihram, umrah ataupun haji, yaitu ihram untuk umrah atau ihram untuk haji. Ihram ini adalah memulai manasik yang dimulai dari apa? Dari miqat, yaitu batas tempat yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk orang-orang Madinah dimulai dari apa? Dari Dzulhulaifah, disebut Bi'r Ali. Kemudian orang Yaman, dan ini miqatnya orang Indonesia, lewat Yaman ini mikotnya adalah Yalam Lam. Apabila seseorang sudah lewat mikot tersebut, maka wajib berniat ihram, dan bagi laki-laki harus memakai kain ihram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hunna lahunna waliman ata alaihinna man waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman aradal hajja awil umrah. Jadi mikot-mikot yang sudah ditentukan oleh Rasulullah itu untuk apa? Untuk penduduknya atau orang lain yang lewat mikot itu selain penduduk sekitarnya, apabila ingin haji atau ingin umrah. Misalnya orang Indonesia terbangnya dari Jakarta langsung ke Madinah, berarti ikut mikotnya Ahlul Madinah. Nanti ihramnya mulainya dari mana? Dzulhulaifah. Namun kalau orang Indonesia nanti terbangnya dari Jakarta ke Jeddah, berarti dia harus apa? Harus mulai ihram dari Yalam Lam, yaitu dari Yaman. Kenapa? Karena Jeddah ini tidak ada mikotnya, sudah masuk dalam wilayah antara mikot dan al-haram, masjidil haram. Berarti mereka dari mana memulai ihramnya? Ya harus dari mikot yang dia lewati. Dia lewat dari mana? Dari Yalam-lam, dari Yaman. Berarti harus memulai dari Yaman. Di atas pesawat memungkinkan, mungkin, dan ini diberitahukan, akan diumumkan, kita akan memulai apa? Memulai melewati mikot Yalam-lam dalam waktu sekian menit. Kemudian ketika sampai diberitahukan kembali. Ini kalau khutut penerbangan Saudi diberitahukan. Nah, hukumnya orang kalau lewat mikot belum menentukan niat atau tidak memakai kain ihram, hukumnya bagaimana? Umrohnya sah, hajinya sah, akan tetapi harus menyembelih kambing. Itu harus membayar dam. Dalam madzhab Asy-Syafi'i dan ulama-ulama yang lain disebutkan, apabila memungkinkan dia kembali, dia kembali ihram dari situ kemudian melanjutkan manasiknya. Kalau seperti ini maka tidak ada dam bagi dia. Namun kalau tidak memungkinkan untuk kembali, maka dia harus membayar dam. Dan kebanyakan orang Indonesia tidak paham masalah ini. Mereka mengatakan bahwasannya mikotnya orang Indonesia yang mendarat di Jeddah adalah dari Jeddah. Ini tidak benar. Dalam hadis Zaid bin Thabit, annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi waghtasal. Zaid bin Thabit berkata bahwasannya dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu melepas pakaiannya ketika akan ihram. Kemudian beliau mandi. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan membuka di depan mata, tidak. Akan tetapi disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beberapa sahabat untuk menutup beliau dengan kain, yaitu dengan tabir. Kemudian beliau mandi. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan adalah mandi ketika akan masuk Mekah. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana la yaqdumu Makkata illa bata bidhitwa hatta yusbih wa yaghtasil. Dari Abdullah Ibnu Umar bahwasannya dia tidak pernah masuk ke Mekah. Jadi apabila ingin ke Mekah umrah atau haji, beliau tidak pernah masuk ke Mekah kecuali bermalam lebih dahulu di tempat yang namanya Dhitwa, hingga pagi hari. Ketika di pagi hari beliau mandi, sumayadakhulu Makkah naharan, kemudian masuk ke Mekah pada siang hari. Wa yadhkur 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu. Kemudian dia menceritakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti itu. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Abdullah ibnu Umar ini adalah salah satu sahabat yang sangat antusias menjaga sunnah Rasulullah. Ingin meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebisa mungkin. Hingga beberapa tempat apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam di situ, Abdullah bin Umar ingin bermalam. Hingga di beberapa tempat Rasulullah salat di situ, Abdullah bin Umar juga salat di situ. Misalnya di Masjid Nabawi, biasanya Rasulullah salat di mana? Nah, Abdullah bin Umar salat di tempat itu. Ini adalah semangat para sahabat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat jauh kalau ada tuduhan para sahabat ini menambah, membuat syariat-syariat baru, tidak amanah dan seterusnya. Ini adalah tuduhan-tuduhan yang tidak benar, apalagi tuduhan yang mengatakan para sahabat kafir. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang pertama sudah kita selesaikan, yaitu at-toharoh bilma, yaitu toharoh dengan air. Toharoh dengan air ini ada dua, yaitu wudu dan mandi. Kemudian jenis toharoh yang kedua adalah at-toharoh bisa'id, yaitu toharoh dengan debu, yang disebut yaitu tayammum. Nah, toharoh dengan sa'id, toharoh dengan debu, ini hukumnya rukhsah. Hukumnya rukhsah. Artinya rukhsah apa? Artinya boleh dilakukan ketika tidak ada air. Apabila ada air, maka tidak boleh tayammum. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya tayammum sebagaimana rukhsah, dia ini pengganti dari toharoh dengan air. Dan kita tahu toharoh dengan air ini adalah wudu dan mandi. Maka tayammum ini bisa mengangkat hadas kecil dan hadas besar sesuai dengan niatnya. Jadi sekarang tayamum, niatnya apa? Yaitu mengangkat hadas kecil. Berarti untuk mengangkat hadas kecil saja. Karena tadi kentut tidak dapat air, berarti ini pengganti wudu. Pengganti wudu saja. Kalau seseorang bertayamum tidak dapat air dan niatnya untuk apa? Mengangkat hadas akbar, yaitu junub. Ketika akan mandi tidak ada air, tidak mendapatkan air, maka hukumnya apa? Sekarang berniat. Niatnya adalah mengangkat hadas akbar. Jadi tayamum sebagai pengganti dari wudu dan mandi, dan ini harus disesuaikan dengan niatnya. Allahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, wa in kuntum mardo, apabila kalian dalam keadaan sakit, au ala safar, atau dalam keadaan safar, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian selesai buang hajat, au lamastumun nisa, atau menyentuh wanita, falam tajidu ma'a, kemudian kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka bertayamumlah dengan debu yang bersih, famsahu biwujuhikum wa aydikum, dan usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Perhatikan, dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil apa? Yaitu buang hajat. Hadas akbar yaitu apa? Lamastumun nisa, yaitu menyentuh wanita, hubungan suami istri. Tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan debu yang suci, yang baik. Berarti tayamum ini bisa mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sa'idat thayyib tahurul muslim wa illam yajidil ma' ashra sinin." Sesungguhnya debu yang suci itu adalah alat bersucinya orang muslim, walaupun tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Jadi selama tidak dapat air, ya tayamum, tayamum, tayamum, dan seterusnya. Kita kembali ke ayat di atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'a," dan kalian tidak mendapatkan. Maksudnya tidak mendapatkan ini apa? Setelah berusaha. Jadi kalau tidak ada air, maka harus apa? Mencari lebih dahulu. Kalau memang sudah mencari tidak dapat, baru bertayamum. Jangan hanya memperkirakan kayaknya tidak ada air, tapi tidak bertanya. Misalnya di kota ya, di kota di Karebosi atau semisalnya, tidak ada air, kita tidak mau bertanya. Padahal kalau bertanya mungkin ada yang bisa menunjukkan di sana toiletnya, di sana toiletnya. Wajib bertanya. Barang siapa yang tidak bertanya, tidak mencari lebih dahulu, maka tayamumnya batal. Karena tayamum itu hukumnya rukhsah. Berbeda dengan toharoh dengan batu, yaitu istijmar. Seperti yang kita bahas dalam adabul khola, yaitu adab buang hajat. Bahwasannya bertoharoh dari kencing atau dari berak dengan batu itu bukan rukhsah, akan tetapi itu adalah apa namanya, azimah. Azimah itu lawannya rukhsah. Seseorang diperbolehkan memilih bersuci dengan batu saja atau dengan air saja, atau dicampur batu dengan air. Allahu a'lam bissawab. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, pada poin yang kedua dari mandi-mandi yang diwajibkan adalah mandi ketika akan sholat, yaitu mandi setiap kali sholat bagi wanita mustahadah. Dari sini dapat kita ambil faedah Tadi ada satu faedah yang saya lupa menyebutkan, bahwasannya najis itu apabila keluar terus menerus. Jadi najis apabila keluar terus menerus, ini tidak menghalangi seseorang untuk sholat. Maka dia harus sholat dalam keadaan apapun. Maka dia harus sholat dalam keadaan apapun. Seperti yang disebutkan dalam madhab Asy-Syafi'i, bahwasannya darah istihadah ini termasuk membatalkan wudu, membatalkan apa? Toharoh. Kenapa? Karena keluar dari salah satu dari dua jalan, kubul dan dubur. Terlepas dari najis atau tidak najis, dalam madhab kita dihukumi najis dalam madhab yang dirojikan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, darah istihadah ini tidak najis. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan wanita tersebut untuk mencuci seperti mencucinya pakaian yang terkena darah haid. Tidak diperintahkan untuk mencuci seperti mencucinya pakaian yang terkena darah haid. Dan istihadah ini hukumnya sangat berbeda dengan wanita haid. Wanita haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh memegang mushaf dan seterusnya. Sedangkan wanita istihadah ini tetap diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk puasa. Berarti istihadah ini berbeda dengan wanita haid. Nah, apabila darah istihadah ini membatalkan wudu karena keluar dari dua jalan, yaitu keluar dari salah satu dari dua jalan, berarti orang yang mandi, wanita yang mandi setiap kali akan sholat, ini sebenarnya mandinya tidak mengangkat hadasnya. Tidak mengangkat hadasnya. Kenapa? Karena darah istihadah keluar terus menerus. Berarti ini hukumnya adalah rukhsah, yaitu keringanan. Kalau memang demikian, maka kita kiaskan kepada orang yang kencing terus menerus. Jadi orang yang kencing terus menerus dikenal dengan istilah salisil baul dalam bahasa Arabnya. Hukumnya bagaimana? Tetap dia harus berwudu. Tetap dia harus berwudu, kemudian dia sholat walaupun kencingnya terus keluar. Demikian juga orang yang kentut terus menerus. Ada orang ini setiap kali akan sholat kentut, setiap kali akan sholat kentut, dalam waktu sekian menit kentut sekian kali. Hukumnya bagaimana? Berwudu kemudian sholat, dan tidak perlu melakukan sesuatu yang bisa mengurangi kentutnya. Tidak perlu. Sebagian mengatakan kentut ini bisa disiasati. Bagaimana? Yaitu kalau duduk itu duduk di atas tumit, maka disumbat agar tidak keluar dan seterusnya. Ini tidak perlu. Demikian juga apabila seseorang muntaber, ya, berak terus menerus, tidak perlu meninggalkan sholat. Akan tetapi cukup dia berwudu kemudian sholat dalam keadaan apapun. Kalau ingin ringan, berwudu sekali dan sholat dalam satu waktu, maka digabung seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara zuhur dan asar, zuhur dilakukan di akhir waktunya, kemudian asar di awal waktunya. Kemudian juga demikian maghrib dan isya, kemudian sholat subuh, ini dilakukan sendirian dan harus mandi sebelumnya. Allahu a'lam bishawab.